ilmu yang paling utama dibanding dengan seluruh ilmu yang ada di dalam syariat kita. Setelah kita dengarkan di sesi pertama apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdurrahman Thoriq Habibullah Ta'ala terkait dengan perkara tauhid dan kesyirikan yang terjadi di tengah manusia. Adapun di sesi kedua ini kita akan berbicara tentang bahayanya orang yang jatuh dalam kesyirikan serta utamanya orang yang bertauhid. Bahayanya dosa, kesyirikan dan utamanya orang yang bertauhid. Kalau kita berbicara tentang bahaya kesyirikan dan keutamaan orang yang bertauhid, tentunya bahayanya di dunia dan bahaya di akhirat. Sebagaimana keutamaan tauhid, maksudnya keutamaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat. Dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahaya kesyirikan serta keutamaan tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala belum menjelaskan bahwa Al-Qur'an kulluhu bayanul tauhid. Al-Qur'an ini seluruhnya adalah menjelaskan tentang tauhid. Semuanya, apakah dalam bentuk perintah untuk mentauhidkan Allah atau melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjelaskan apa yang didapatkan oleh orang yang bertauhid serta apa yang didapatkan oleh orang yang tidak bertauhid, atau menjelaskan kisah-kisah orang yang terdahulu, apa yang mereka dapatkan ketika tidak bertauhid dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka bertauhid. Di seluruh Al-Quran sebanyak 114 surat dalam Al-Quran semuanya menjelaskan bagaimana tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya kesyirikan. Di pertemuan ini kita akan menyebutkan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an serta beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya akan bahayanya berbuat syirik serta melakukan kesyirikan dan keutamaan orang-orang yang bertauhid. Yang pertama, kita akan membahas mendengarkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahaya daripada dosa syirik. Bahaya daripada dosa syirik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ibadah apa saja? Salat, puasa, zakat, haji, doa, sembelihan, nazar, bersumpah, semua ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut kemudian juga menduakannya dengan yang lain, maka pelakunya itu haram untuk masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Kata Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Kata Allah, sungguh siapa saja yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Haram atasnya surga. Tempatnya adalah pasti neraka dan tidak ada penolong bagi seorang yang zalim yang melakukan kesyirikan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir, ata An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, mal mujibatan? Faqala, man mata la yusyriku billahi syai'a daqala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'a daqala an-nar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang wajib didapatkan oleh seorang hamba?" Ya. Kata Nabi, "Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka pasti akan masuk ke dalam surga." Ini pasti. Ini wajib dia dapatkan. Kalau dia hidup di dunia ini tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka wajib masuk surga. Kemudian yang kedua, man mata yusyriku billahi syai'a, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhala nar, pasti masuk ke dalam neraka. Jadi seorang yang melakukan kesyirikan itu pasti neraka kalau dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kesyirikan. Ini sebagaimana pula dalam hadis Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Imam Muslim yang lain, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man lakiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man lakiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Kata Jabir bin Abdullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia meninggalkan dunia ini, ya, dalam keadaan dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dakhala al-jannah, pasti masuk dalam surga. Tapi siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti masuk ke dalam neraka. Ini satu ayat serta dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, pasti masuk ke dalam neraka, haram atasnya surga. Dan dosa kesyirikan, kalau seorang hamba jatuh di dalamnya, maka pasti seluruh amalannya itu gugur. Seluruh amalannya gugur. Dari sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, semua ibadah yang pernah dia lakukan gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar di ayat 65, kata Allah, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, itu nabi kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkhitab nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu dari para nabi, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka sungguh pasti amalanmu itu akan batal, hilang pahalanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Rugi apakah di dunia atau di akhirat. Demikian pula di surat Al-An'am ayat 88, kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka jatuh dalam kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang pernah mereka lakukan. Ya, seandainya dari umat manusia, umat Islam, mereka melakukan kesyirikan sekali saja dalam hidupnya, maka akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa bahwa dosa kesyirikan ini, di samping dia menggugurkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan, dia juga adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal di atas. Kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala belum bertobat darinya, maka itu dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan Allah mengampuni selain daripada itu, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Demikian pula semisal dengan itu, sama bunyinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, kalau tadi ayat 116, demikian pula di ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara itsman adzima. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dan Allah mengampuni selain dari itu bagi siapa hendaknya, dan siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa. Tidak ada lagi dosa yang besar melebihi dosa kesyirikan. Tidak ada lagi. Hadis Abdullah bin Mas'ud anhu, dia kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayu dambi azam inna, dosa apakah yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, nabi kita, dan bahwa khalaqak, kamu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan dan menciptamu. Ya, Allah yang menciptakannya tapi dia menyembah patung. Allah yang menciptakannya tapi dia menyembah kuburan orang soleh. Allah yang menciptakannya padahal dia, ini dosa yang sangat besar karena tidak bersyukur kepada yang menciptakannya. Tidak pernah, tidak Allah Subhanahu wa taala mengadakannya. Yang paling besar, tidak ada itu. Datang juga dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka kalian saya kabarkan tentang dosa yang lebih besar daripada seluruh dosa besar. Akbaril kabair. Ya. Dosa yang lebih besar dari seluruh dosa besar. Dari mencuri, zina, membunuh. Semua dosa besar, ini yang paling besarnya. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya kabarkan tentang dosa besar? Beliau katakan hal ini 3 kali. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu, para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah dikabarkan tentang hal tersebut. Maka kata Nabi, al isyraku billah. Iya, ini yang pertama. Engkau melakukan berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Menyembeli untuk Allah juga untuk selain Allah. Bernazar untuk Allah juga untuk selain Allah. Bersumpah untuk Allah juga bersumpah untuk selain Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana juga dia adalah kedzaliman yang sangat. Tidak ada kedzaliman kan? Menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Sebagaimana ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Ketika Allah menjelaskan perkataan Luqman, kata Allah, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, nasihatinya, wahai anak, engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Sungguh kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Dan kesyirikan ini kalau kita lakukan, kalau ada orang yang jatuh di dalamnya, maka itu adalah sebab penderitaan dan kesengsaraannya di kehidupan dunia ini. Demikian pula ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Hajj di ayat 31. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah fakannama kharra minas sama' fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa? Siapa saja di kalangan umat manusia ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia hidup seakan-akan jatuh dari atas langit. Bayangkan bagaimana sakitnya. Orang kalau jatuh di pesawat yang ketinggiannya berapa? Tidak ada yang hidup. Tidak ada yang hidup. Iya, akhirnya jatuh dari langit. Maka orang melakukan kesyirikan, kata Allah, "Taka'anna ma kharra minas sama." Seakan-akan dia jatuh dari atas langit. Setelah itu fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dua keadaannya. Dia kadang disambar oleh burung pemakan manusia, atau kalau tidak dia akan diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini disiksa kesusahan, penderitaan yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan kesyirikan. Dan umat Islam, kalau seandainya mereka jatuh dalam kesyirikan, pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan mereka. Karena kesyirikan mereka. Lihat kaumnya Nabi yang pertama, Rasul Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kaum Nuh. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang. Kenapa? Karena kesyirikan mereka. Mereka berdoa dan meminta kepada orang soleh yang telah meninggal. Lihat kaum Ad, Samud, Lut. Iya, semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesyirikan mereka. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 42, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul ladina min qabl." Kana aktsaruhum musyrikin. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi ini dan lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang sebelum kalian. Adalah kebanyakan mereka itu binasa, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan air tawar, air hujan. Di antara mereka ada yang tenggelam di air laut. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan tanah. Di antara mereka ada juga yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu yang panas dilemparkan dari atas langit. Semua itu kata Allah, kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka disiksa oleh Allah dalam kehidupan dunia ini adalah karena kesyirikan mereka. Itu dosanya. Maka umat Islam ini kalau jatuh dalam kesyirikan, maka pasti tidak jauh dari itu. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka sebagaimana Allah menghancurkan orang-orang sebelum mereka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Maryam di ayat 77 sampai 93, 88 sampai 93. Allah menjelaskan bahwa sebabnya terjadi gempa, terjadi musibah melanda kaum muslimin itu karena kesyirikan. Karena kesyirikannya. Seandainya mereka bertauhid, tidak akan turun hal itu. Itu sebabnya karena kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena satu kesyirikan hancur bumi, gunung, bahkan langit runtuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada." Laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardu illa atir rahmani abada. Qalu, mereka berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Orang Yahudi, mereka bilang Allah memiliki anak namanya Uzair. Mereka katakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Orang Nasara, mereka juga menyatakan bahwa Isa anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin menyatakan juga bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua mereka katakan. Maka kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit meleleh karenanya. Satu kesyirikan. Bagaimana kalau banyak kesyirikan? Bagaimana kalau berdoa kepada selain Allah? Menyembelih kepada selain Allah? Dua sudah. Bernadar kepada selain Allah? Bagaimana kalau banyak? Satu saja kata Allah, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir langit meleleh. Runtuh karenanya. Watan syakul ard. Bumi ini hampir terbelah. Watasirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung hampir runtuh karenanya. Langit meleleh. Bumi terbelah. Gunung runtuh. Karena apa? Anda awli rahmani walada. Hanya karena mereka mengatakan Allah punya anak. Satu kesyirikan. Bagaimana lagi kalau banyak? Kalau banyak kesyirikan. Ya, padahal kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidaklah pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu mengambil seorang anak. In kullu man fis samawati wal ard. Tidaklah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Illa atir rahmani abada. Kecuali pasti akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Manusia akan datang kepada Allah sebagai hamba. Mau Uzair, Isa, ya, semuanya akan datang sebagai hamba kepada Allah. Malaikat yang diakui oleh orang musyrikin sebagai anak perempuan Allah juga akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Bukan sebagai yang disembah. Ini kesyirikan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di antara dosa yang menghancurkan, ya, adalah dosa kesyirikan. Di antara dosa yang menghancurkan hamba di dunia ini, demikian pula nanti di akhirat, adalah dosa kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi tujuh dosa yang akan menghancurkan. Di antara yang disebutkan yang pertama, kata Nabi, asyirku billah, adalah dosa menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Setelah itu diikutkan dengan dosa sihir, dosa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dosa makan riba, dosa makan harta anak yatim, ya, dosa berpaling saat berperang, dosa menuduh perempuan yang terjaga berzina. Ini disebutkan bahwa di antara dosa menghancurkan adalah dosa kesyirikan. Ini beberapa ayat dan beberapa hadis yang disebutkan dalam Al-Quran serta disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang menunjukkan bahwa dosa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Berbahaya kepada seorang, berbahaya kepada masyarakat, berbahaya pada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kesyirikan, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tak bersalah itu ikut hancur karenanya. Ikut hancur karenanya. Maka sebagai seorang muslim, ia mengaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, selalu menjauhi dosa yang satu ini, yaitu dosa kesyirikan. Dan dia ingin mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhidkan Allah itu adalah perkara yang sangat penting. Adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl yang dikenal dengan surat An-Ni'am. Ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada seorang hamba, yang pertama sekali yang Allah sebutkan nikmat yang besar adalah nikmat kalau hamba itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kata Allah Subhanahu wa taala, ata amrullah dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai 3 kata Allah, ata amrullah fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di ayat pertama langsung datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian tergesa-gesa. Maha suci Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Khalaqas samawati wal ardu bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Ini nikmat pertama disebutkan dalam 3 ayat. Malaikat turun membawa ruh, membawa Al-Qur'an dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya. Tujuannya untuk memperingatkan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kepadaku. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingatkan bahwa adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat kenal tauhid. Dikatakan oleh sufi Jainah ta'ala bahwasannya, ya, ma an'amallahu ala adam min an'arrafah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan nikmat yang lebih kepada daripada perkenalkan kepadanya la ilaha illallah, bertauhid. Di antara menunjukkan pentingnya dakwah Nabi dan Rasul Allah utus oleh Allah, kecuali pasti seruan mereka adalah sebagaimana ini Allah Subhanahu wa pula. Kata Allah pula, ani Abu Dawud, faminhum man hadallahu wa qad alati rufil ardi fanduru kaifakin. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada Rasul. Seruannya adalah hendaklah mereka umat itu menyembah hanya kepada Allah. Hendaklah mereka menjauhi tauhidahi seluruh yang disembah, seluruh yang ditaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faminhum, di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk menjawab seruan Rasul tersebut. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Jika ada yang hak atasnya kesesatan, fasiru fil ardi fanduru, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya yang didapatkan oleh orang yang mendustakan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was'al man arsalna min qabli min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun. Tanya wahai Muhammad kepada orang para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami utus sebelum kamu, apakah pernah kami menjadikan ya selain dari Ar-Rahman sebagai sembahan? Itu tidak akan pernah. Mulai dari Nuh sampai nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya seruannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, dalam surah Al-Jin juga ayat 19 sampai 20. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Kata Allah, ingatlah ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mendakwakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir mereka membinasakannya. Iya, katakan wahai Muhammad, sungguhnya saya hanya berdoa, hanya menyembah Rabbku, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya dari seorang pun dari kalangan makhluk ini. Ya, demikian pula di ayat surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan seperti itu kepada nabi kita. Kul, katakan wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad, sungguh saya diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat ya Rabi'ah ibn Abbas Ad-Daili radhiyallahu taala, beliau dulunya orang jahiliyah, orang musyrikin, ya, kemudian belum masuk Islam. Tapi sebelum belum masuk Islam, ada satu kejadian yang beliau saksikan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, sebelum itu katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, basara aini. Beliau betul-betul melihat. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mataku melihatnya. Di suki bil majal. Apa ucapan Nabi kita di tengah keramaian itu? Beliau katakan, ya ayyuhul Allah tuflihu. Dia berkata, wahai manusia, wahai ini orang, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini yang beliau dakwah para Rasul Muhammad sallallahu alaihi dan di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid pun Islam yang pertama. Bayangkan di kalangan sedang sholat rajin, datang bulan Ramadan puasa, zakat, kalau dia dipanggil pak, tapi rukun Islam dia masalah mencari gunung apa Pak Ridho? Pak Adi ini, Pak Haji, Bu Haji, tapi cari rezeki kapan itu? Besok ya, lusa ya, hari apa itu? Nanti. Iya, sholat haji, tapi dalam hal rukun Islam pertama tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berselim dari Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin. Islam hilang semuanya. Ya Allah, wa anna bersyahadat bahwasanya sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kedua zakat haji. Banyak orang rajin salat tapi melabahana wa taala. Ini sangat penting untuk diingatkan kepada manusia, untuk dipelajari. Karena dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Bahkan dalam syariat kita, dia adalah kewajiban yang pertama hamba. Kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba. Tidak tahu zakat, tidak tahu berhaji, itu tidak masalah. Yang dia pelajari adalah syahadat, adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman, qala innaka taqdi kitabin falyakun awwal ma tad'uhum ilai." Bayangkan yang pertama. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, Apa kata beliau kepada Mu'adz? Nasihat pertamanya, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab, orang tahu tentang syariat. Yahudi, Nasara. Maka hendaklah yang pertama sekali kamu dakwakan kepada mereka adalah ibadatullah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah kenal Allah, maka baru fa'akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsu shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah kenal Allah, sudah kenal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk salat 5 kali dalam sehari dan semalam. Bukan salat yang duluan. Ini berbeda dengan dakwahnya orang-orang yang besar imamannya itu. Ya, kita tahu semua itu kapan, siapa dia. Ya. Kalau orang yang besar imamannya itu, dia dakwahnya bagaimana orang salat saja dulu. Biar saja dia berdoa kepada selain Allah. Percuma. Ya, dakwah para rasul dan pengajaran para rasul, yang pertama kamu dakwakan adalah ibadatullah. Salat kapan? Kalau dia sudah tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus mereka pelajari dulu. Ya, seharusnya hadis Mu'adz dulu, bukan hadis keutamaan beramal. Harus ini dulu. Hadis Mu'adz. Ini yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Mu'adz bin Jabal, ketika beliau khurud di jalan Allah. Kan Mu'adz disuruh khurud, anggaplah dalilnya. Ke Yaman 3 hari 3 malam, bukan 3 hari nginap di sana. Iya. Dakwah yang paling pertamanya adalah ibadatullah, bukan pergi ke rumah ketok assalamualaikum salat Pak. Bukan. Ini yang pertama ini. Tauhid itu adalah sangat penting. Dia yang pertama harus dipelajari oleh seorang hamba. Ya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban hamba dalam surat Muhammad ayat 19, kata Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmui dulu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wastaghfir li dzambik, minta ampun terhadap dosamu, artinya beramal. Ya? La ilaha illallah dulu yang pertama. Setelah itu baru kita beramal. Bahkan perintah menghambakan diri kepada Allah ini adalah merupakan perintah yang pertama yang ada dalam Al-Quran. Sebelum perintah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita membaca Al-Quran, perintah yang pertama sekali adalah perintah menghambakan diri kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, ya tu'budu rabbakum allazi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kalian yang telah mencipta kalian dan yang mencipta orang-orang yang sebelum kalian. Ini perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Kemudian di akhirat, yang pertama sekali kita ditanya oleh adalah tentang tauhid. Dalam kubur salatmu, yang paling pertama ditanya, siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu salat? Bagaimana salatmu? Iya, ini sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang kisah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang hamba. Hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Ibnu Aziz radhiyallahu taala anhu, ketika hamba itu dikubur oleh Allah, dikubur oleh keluar malaikat. Tanya kepadanya, "Man rabbuk?" "Wa madi tiup topmu, agamamu, dan siapa nabimu. Ini yang pertama sekali ditanya oleh Allah. Makanya belajar tauhid itu adalah pelajar atau pelajar. Sebelum yang lain. Dan bertauhid ini ya, di samping itu yang kita sampaikan kepada kita sebagai hamba. Kepada kita, kalau kita penuhi maka kita tidak penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling kalau bonceng unta atau kuda Mu'adz dibonceng. Mu'adz ini sahabat yang kita lihat. Pada tanya kepadanya, "Ya Mu'adz, atadri ma hak?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah kepada hamba? Kata Mu'adz, "Wa rasuluhu alam." Hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mengetahui. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, "Hakullah ala ibadihi." Hak Allah kepada hambanya adalah untuk mereka hamba itu selalu mengibadakan diri kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini beberapa ayat, beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya itu tauhid. Dan banyak lagi ayat yang lain. Kalau kita punya waktu yang banyak, banyak yang mau disebutkan tentang bagaimana pentingnya bertauhid. Mungkin Ustaz Thoriq beliau sudah sebutkan di antara dalil-dalil yang menjelaskan pentingnya itu seorang bertauhid. Adapun kalau kita berbicara tentang keutamaan tauhid, sangat banyak. Sangat banyak. Buku ini tebalnya, dia isinya berapa? 63 halaman. Disebutkan 100 faedah, 100 keutamaan bertauhid. Iya, itu pun beliau katakan bahwa apa yang beliau sebutkan itu belum semuanya. Iya. Keutamaan apa? Bertauhid. Sangat banyak. Kan beberapa keutamaan tauhid. Yang pertama, keutamaannya dia adalah menyucikan kita. Ini yang paling pertama harus kita ketahui. Di antara keutamaan adalah kita diciptakan karenanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makan, minum, ya, berjima, bersenang-senang sama istri, ya, nikah satu, nikah dua, nikah tiga, nikah empat, bukan hanya itu. Ya, bertauhid. Mau tidak menikah pun harus bertauhid. Karena itu tujuan ciptaan Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqul quwwatil matin." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Mereka supaya mereka mencarikan rezeki untuk. Jadi kita diciptakan ini bukan untuk bekerja, mengumpulkan harta, setelah itu kita kasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ya, wa ma uridu ayyut'imun. Akan mereka agar supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Innallaha warazzaq. Allah yang memberikan kita rezeki. Dulku watil matin, kokoh. Kita dicipta untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau dia murni tauhidnya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa hisab, enggak ditanya lagi, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Di antara kisahnya kata beliau, "Uridat alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat manusia dari umat para nabi. Maka beliau menjelaskan di antara nabi ada yang punya dua pengikut, ada yang punya sekelompok pengikut, bahkan di antara nabi Allah ada yang tidak punya pengikut. Tiba-tiba kata beliau, saya melihat sekelompok yang sangat besar, sawadun adzim, sangat banyak. Beliau mengira itu adalah umatnya, tapi dikata itu diperlihatkan kepada beliau yang lebih banyak lagi daripada hal itu. Baru dikatakan bahwa ini adalah umatmu. Lebih banyak daripada yang tadi. Ya, dan dikabarkan kepada beliau, mahaula, di antara mereka itu yang sangat banyak itu ada sabin, di antara mereka ada yang masuk ke dalam surga sebanyak 70,000 masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mereka kepada para sahabat? Karena setelah menyampaikan hal itu, Nabi kita masuk ke dalam rumah. Para sahabat berdiskusi tentang mereka itu. Di antara mereka ada mengatakan, mungkin dari kita yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Di antara juga mereka mengatakan, mungkin itu adalah anak-anak kita. Banyak yang mereka diskusikan. Setelah itu Nabi SAW keluar menjelaskan bahwa mereka itu adalah, kata beliau, humul ladina la yastarkun wa la yatasayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah meminta dirupiah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan tiaroh, menganggap buruk sesuatu karena melihat sesuatu. Ya, ketika dia keluar mau ke pasar mau mencari rezeki, kucing mati di depannya, orang gila lewat, ya, ada orang terbang tabrakan di depannya, itu yang dilihat. Ya, menganggap buruk sesuatu dengan melihat sesuatu atau dengan melakukan sesuatu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yaktawun, mereka tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ini mereka ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau kita lihat, bahkan tidak ada keraguan bahwa orang yang bertauhid, dan bertauhid itu adalah merupakan sebab pokok seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertauhid itu adalah satu-satunya sebab yang paling utama yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Anna aradiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai, kata Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seorang lelaki pedalaman, orang Badui, datang kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang kalau saya amalkan pasti saya akan masuk ke dalam surga. Iya. Maka kata Rasulullah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalatal maktubata wa tu'addiz zakatal mafrudata wa tasumu ramadan. Kamu beribadah kepada Allah, tidak pernah menduakannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat yang wajib, mengeluarkan zakat yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan. Ini dikatakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah. Orang ini qala, dia berkata, setelah mendengarkan itu, dia bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya. Setelah mendengarkan hal itu, dia bilang, la azidu al hada, saya tidak akan menambah di atas hal ini. Pokoknya cukup saya bersyahadat menyembah Allah, salat, puasa, zakat. Saya tidak akan tambah lagi. Falamma walla, tatkala orang tadi itu pergi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada para sahabat, man sarahu ayyamdura ila rajulin min ahli al-jannah falyamdur ila hada. Siapa yang ingin lihat seorang penduduk surga, maka lihat kepada orang itu tadi. Penduduk surga pasti masuk surga siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Yeah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa meninggal dari umatku tidak pernah dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk ke dalam surga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pezina, walaupun dia pencuri. Kan Nabi mengatakan, siapa yang meninggal tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, pasti masuk surga. Kata Abu Dzar, walaupun dia pezina, pencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pencuri, walaupun dia pezina, itu pasti masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan semakna dengan itu hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, datang juga dari Abu Bakar, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ada 4 hadis yang terkait dengan hal ini, bahwa seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti masuk ke dalam surga dan haram atas neraka. Haram masuk neraka bagi orang yang bertauhid. Ya, bagi orang yang bertauhid. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Itban Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu dia ucapkan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Haram neraka baginya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, pada tentang kisah saat beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan bahwa hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian hak hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya neraka bagi orang yang selalu menyembahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dengan bertauhid akan terampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara menegaskan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man lakiyani bi kurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an lakituhu bimithliha maghfiratan. Siapa yang menjumpaiku itu meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia membawa sepenuh bumi berupa dosa, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya akan mendatanginya dengan semisal dengan sepenuh bumi pula pengampunan. Ya, berapapun dosa yang kita bawa kepada Allah dari dosa-dosa, tapi kita tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan diampuni dosa itu. Kita akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula datang dalam hadis, ya, tentang kisah nyata itu. Kalau tadi kan Allah nyatakan dalam hadis qudsi, siapa yang datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, dia akan diampuni dosanya seluruhnya. Ya, dia akan diampuni dosanya seluruhnya. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan pelaku dosa. Banyak sekali dosanya. Dia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melakukan kebaikan kecuali hanya mentauhidkan Allah. Dia ada bertauhid tapi berdosa. Ketika dia meninggal, saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berwasiat kepada keluarganya, in ana mittu, kalau saya telah meninggal, khuduni wahrukuni, ambil jasadku dan bakar. Ya, ambil jasadku dan bakar. Udruni fil bahari, sebarkan abuku di lautan. Ya, karena takut pelaku dosa, tapi dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi karena dia dosa, takut kalau akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala, ya, itu sudah terjadi, dia dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ditanya, apa sebabnya? Kenapa kamu melakukan hal itu? Dia menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala itu, makhafatuk, karena takut kepadamu ya Allah. Artinya dia adalah orang bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid pasti tidak takut kepada Allah. Maka dikatakan, faghfarallahu lahu, Allah mengampuni dosa. Dosa sangat banyak, tapi dengan itu dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Iya. Ini keutamaan. Yang kelima dari keutamaan bertauhid. Bahada yang bertauhid, semua dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara juga keutamaannya adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa orang yang bertauhid itu akan hidup di dunia ini dengan kehidupan yang aman, selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup di dunia ini dengan kehidupan penuh dengan keamanan, selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, kesyirikan. Dia hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jatuh dalam kesyirikan. Maka dua yang dia dapatkan, ulaika lahumul amnu, sungguh bagi mereka itu adalah keamanan. Tidak disebutkan dunia atau di akhirat, itu menunjukkan umum. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuuna bi syai'an. Ini sebabnya, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal-amalan soleh bahwa mereka akan dibuat menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan dijadikan khalifah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka di permukaan bumi ini, agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan kata Allah, Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Apa sebabnya? Ya'budunani wa la yusyrikuuna bi syai'a. Itu sebab karena mereka menyembahku, kata Allah, tidak pernah menduakanku dalam segala sesuatu, dengan apapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keamanan orang-orang Quraisy itu karena mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ingatlah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang biasa melakukan rihlah perjalanan di musim panas dan di musim dingin, hendaklah kalian menyembah Rob ini, Rob rumah ini, yaitu Robnya Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, alladhi at'amahum, yang telah memberikan makan kepada kalian, wa amanahum min khauf, dan yang memberi keamanan dari rasa takut. Kapan kita hanya menyembah kepada Allah, maka kita akan hidup aman di dunia ini, demikian pula nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertauhid akan hilang seluruh kesusahan yang kita dapatkan, yang kita alami, seluruh kegundagulanaan. Iya, orang sekarang bilangnya lagi galau. Dengan bertauhid tidak ada galau lagi, tidak ada lagi kesusahan. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam. Tahu kisahnya Yunus? Nabi Yunus beliau berdakwah, mendakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala agamanya, tapi tidak ada dari kaum yang terima walaupun satu. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya, walaupun itu adalah salah. Walaupun itu adalah salah, tapi ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Belum meninggalkan kaumnya, naik perahu di tengah lautan, dia terjadi musibah. Dikatakan bahwa ketika itu terjadi dia diundi. Siapa yang di atas perahu itu yang dilempar ke laut? yang keluar adalah sahamnya, namanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sampai orang-orang di perahu itu mengulang beberapa kali karena masa Nabi Allah yang mau dilempar ke laut. Iya. Mereka mengulang lagi sampai keluar terus berulang seperti itu. Akhirnya belumlah yang dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan. Pada saat di dalam ikan itu kegelapan di atas kegelapan. Orang kalau ada dalam perut ikan, tidak ada lagi keselamatan. Tapi di saat susah seperti itu. Ya, ini adalah kesusahan yang sangat. Mungkin belum ada dari kita ini merasakan kesusahan seperti itu. Belum ada. Paling kita sekarang ini susah, tidak ada uang, tidak ada kuota internet. Itu sudah galaunya bukan main. Iya. Lihat Nabi Yunus. Tapi jalan keluarnya apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa dannun. Idzahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah dannun Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Dia kira kami tidak mampu atasnya untuk mengembalikan ke kaumnya. Ditelan oleh ikan. Dalam waktu itu dia berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan perut ikan. Apa dia katakan? La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghum. Kadzalika nunjil mu'minin. Kami pun menjawab doanya itu. Kami selamatkan dia dari kesusahan. Demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Ini kan tentang kisah Nabi Yunus, tapi dikatakan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman dari kesusahan. Artinya, kalau ada selain Nabi Yunus, dari orang-orang yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang susah, itu pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan. Dari kesusahan itu. Bahkan datang juga dalam beberapa hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dari Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahun indal karbe. Maukah kamu saya ajarkan tentang beberapa kalimat, beberapa kata, hanya beberapa kata kamu ucapkan ketika kamu dalam keadaan susah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, ucapkanlah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku. Tidak, saya tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Mengucapkan kalimat tauhid. Ini kalau diucapkan akan hilang seluruh yang kita dapatkan. Ini kalau diucapkan akan hilang seluruh yang kita dapatkan berupa kesusahan apapun. Kalau kita ucapkan kalimat ini akan hilang. Iya, akan hilang. Ini masih banyak beberapa keutamaan tauhid yang kita ingin sampaikan sebenarnya di pembahasan ini. Saya sebutkan ada sekitar 22 keutamaan tauhid. Ada sebenarnya di WA itu ya. Saya sebarkan ceramah hari ini ada di WA materinya. Disebarkan di grup. Ya, siapa yang ingin melihat sampai ada keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan tadi, Semua yang saya bicarakan tadi itu ada di, ya, disebarkan materi ceramah hari ini. Siapa yang ingin melihat semuanya? Karena kadang juga tadi, kadang ada dua dalil atau tiga dalil, saya hanya menyampaikan satu dalil karena waktunya pendek. Ya, siapa yang ingin melihat tambah, siapa tahu ada di antara jemaah yang berceramah tentang bahaya tauhid, bahaya syirik dan keutamaan tauhid, boleh diambil di grup, disebarkan tentang dalil-dalilnya. Mungkin kita cukupkan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa Ustaz, bagaimana jika ada keluarga yang mengaku dapat melihat hal gaib dan katanya dapat mengobati orang dari jauh? Apakah bisa? Iya. Ada orang mengaku bisa melihat perkara gaib. Apakah memang bisa seperti itu? Ini kalau ada seperti itu, maka itu dia kerasukan setan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku melihat perkara yang tidak terlihat, maka itu lagi ada setannya. Lagi ada setannya. Apalagi dia mengaku bisa mengobati orang yang sakit. Ya, ini permainan setan, bahaya kalau seperti ini. Bisa saja setan tadi yang masuk supaya dia sakit, datang berobat kepada orang itu, sudah kamu nanti tinggal kalau saya datang saya akan keluar, selesai, hilang sakitnya. Ini bahaya. Ini nanti akan mengantarkan kepada kesyirikan. Akan mengantarkan kepada kesyirikan. Apakah demo termasuk dalam masalah akidah? Dan bagaimana pernyataan sebagian orang yang menyatakan demo itu tidak keluar dari ketaatan pemerintah, sebab pemerintah sendiri membolehkan dan memfasilitasinya di bawah payung hukum? Di mana letak ketidaktaatan masalah ini? Apakah demo termasuk dalam masalah akidah? Iya. Kalau nanti kita mengatakan bahwa demo adalah berontak, tidak taat kepada pemerintah, maka itu masuk dalam bab akidah. Ya, karena akidah kaum muslimin adalah bersatu, taat kepada pemerintah yang sah. Bagaimanapun cara naiknya, apakah dia naik diangkat oleh sebelumnya, atau naik dengan kudeta, naiknya dengan cara apapun, kalau dia sudah di atas, akidah kaum muslimin adalah wajib taat di bawah kepemimpinannya. Artinya sekarang, siapa yang melakukan demo, maka dia tidak taat kepada penguasa. Tidak taat kepada penguasa, walaupun penguasa itu mengizinkannya. Mengizinkannya. Sekarang, kalau ada penguasa mengizinkan kita untuk berzina, apakah kita mau taat? Maksudnya kita lakukan sebagaimana demo kita lakukan? Bagaimana kalau riba dilindung oleh payung negara? Apakah kita rame-rame ayo ambil uang riba? Enggak. Ya? La ta'ata limakhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kita lakukan akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak boleh siapapun dia. Tapi ingat, cuma dibilang tidak taat. Tidak taat sama berontak itu beda. Karena kalau keluar di jalan itu berontak. Sudah ngaku tidak taat. Kalau kita diam saja, diam saja, disuruh diam saja, itu namanya kita taat. Membantunya supaya dia tidak jatuh dalam kesalahan. Nah, ini bahaya. Kadang orang keluar seperti ini, yakin kalau pemerintah suruh tinggalkan sholat di masjid, pasti dia marah. Dia marah. Iya, dia katakan salah. Sekarang pemerintah menyuruhnya untuk salah yang ini, tidak dia salahkan. Tidak dia salahkan. Kenapa? Karena ada kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi. Karena orang dalam masalah ini ada ya keinginannya. Dia demo ada sesuatu. Karena kalau tidak ada sesuatu, ngapain kita haus di jalan? Ngapain kita keluarkan harta? Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Makanya orang seperti itu bukan hanya agama yang dia bawa. Sebenarnya dia gunakan nama agama untuk dapat dunia. Itu sebenarnya, dan itu terhina. Terhina, itu masuk dalam ya masalah mudahanah, jual agama mau dapat dunia. Mau dapat dunia. Ini ada pertanyaan, walaupun tulisannya ada sedikit. Siang-siang tulisannya juga kalau ya terlalu siang ini. Iya. Bagaimana ketika ada orang yang menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Dan dia yakini hal tersebut. Ya, setelah itu, ya, itu saja dulu karena setelahnya agak ke anu sedikit. Ya. Bagaimana kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah itu di mana-mana? Ya, sepakat para ulama bahwa kaum hululiyah, orang yang mengatakan Allah di mana-mana disebut dengan kalau dalam bahasa Arab namanya orang-orang hululiyah yang mengatakan Allah di mana-mana, dalam dirinya juga ada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu, tidak ada silang pendapat kalau orang seperti itu keyakinannya setelah ditegakkan hujah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ya, dengan dalil yang sangat banyak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas langit, di atas arsnya. Ya, setelah ditegakkan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah. Dari Al-Quran ataupun apa? Sunnah. Seperti Al-Quran misalnya kita sampaikan kepadanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya, kita sampaikan juga satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang budak yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dikatakan fis sama, di atas langit. Di atas langit. Kita sampaikan seperti itu bahwa Allah di atas langit. Ya, tapi kalau dia malah ya, kita sudah sampaikan itu. Kemudian dia katakan kan ada ayat yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya kan? Kan ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di mana. Dimanapun kalian berada. Ini kan syubhat. Hanya mengambil awal ayat, tidak mengambil akhir ayat. Kan akhir ayat menyatakan wallahu bima ta'maluna basir misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan maha melihat. Ya kan? Allah bersama kalian maksudnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Bukan berarti apa? Bersama Allah di atas langit. Tidakkah? Kalau enggak terlalu paham dalil syar'i, kita pahamkan dengan dalil akli. Kita katakan lihat bulan purnama. Kita lagi berada di rumah kita, kita bilang apa? Bulan bersama saya. Padahal dia di mana? Di atas langit. Makhluk saja bisa dia di atas langit. Dan dia kita katakan dia bersama kita. Kan begitu? Berarti pencipta makhluk lebih-lebih lagi. Dia di atas arsnya, tapi dia bersama kita, melihat dan mencatat apapun yang kita lakukan. Setelah kita sampaikan, masih dia yakini itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Belajar dari orang seperti itu tidak dibenarkan. Apakah salah jika kita menaruh kebencian pada orang-orang yang berbuat kesyirikan setelah kita jelaskan kebenaran padanya, tetapi ia enggan menerima nasihat dari kita? Ya, kalau kita membenci orangnya salah. Membenci keyakinannya itu adalah benar. Kita benci keyakinan orang yang berbuat kesyirikan, membenci perbuatannya yang melakukan kesyirikan itu benar, tapi membenci orangnya itu tidak benar. Karena kalau kita benci orangnya bahaya, nanti dia tidak bisa menerima hidayah. Lihat Abu Thalib paman Rasulullah, pelaku kesyirikan. Nabi tidak benci orangnya, tapi keyakinannya belum benci. Lihat orang Yahudi Madinah, Nabi benci keyakinan mereka, tapi orangnya tidak. Datang orang Yahudi kasih belum hadiah, belum terima. Orangnya tidak dibenci. Ya, orangnya tidak dibenci, tapi kesyirikannya kita benci. Tidak boleh benci orangnya. Tidak boleh benci orangnya. Apakah percaya begini-begini? Apakah percaya begini-begini? Atau pamali? Begini-begini mungkin pamali ya. Apakah percaya begini-begini? Apakah jatuh kepada kesyirikan? Ya, kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, syirik asghar. Syirik kecil. Menggugurkan amalan yang saat dia lakukan. Tapi kalau dia meyakini hanya sebab itu mendatangkan rezekinya, itu yang mendatangkan rezekinya bukan lagi Allah, syirik besar. Syirik besar. Jadi pemali itu bisa mengantar kepada syirik besar. Apakah yang dimaksud syirik dalam berhukum? Syirik dalam berhukum maksudnya dia meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih bagus daripada hukum Allah. Ada hukum lain yang lebih bagus dari hukum Allah. Ini namanya syuruk, syirik dalam hukum. Seperti sebagaimana syirik dalam penciptaan, kalau dia meyakini bahwa ada yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syirik dalam ciptaan. Syirik dalam pengaturan maksudnya ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Apakah jika seorang sudah berhaji atau umrah, lalu setelah itu dia pergi ke dukun dan mempercayai dukun itu, apakah ia sudah terhapus semua dosa amalannya? Iya. Kalau dia hanya datang tanpa percaya, itu tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hanya datang. Dia datang, dukun bilang begini-begini, ah, sembarang omong kamu. Tidak percaya. Maka ini tidak diterima sholatnya selama 40 malam. 40 malam. Tapi kalau percaya, dia datang, tanya, percaya. Maka telah kafir. Batal seluruh amalannya. Nabi SAW bersabda, man ata arrofan au kahinan. Siapa mendatangi paranormal atau dukun? Ya. Fasa'alahu an syai falam tuqbal lahu sholatun arba'ina yawma. Dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Di hadis yang lain lagi dikatakan, fasaddaqo bima yaqul. Dia benarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bertanya, benarkan. Saya pernah mendengar bahwa jika kita berada di tengah hutan dan ketika kita ingin buang air kecil, kita mesti tidak langsung mengarahkannya ke tanah sebagai bentuk penghormatan pada tanah. Apakah hal tersebut ada tuntunannya dan dalilnya? Yang ada itu Rasulullah SAW kalau kencing, ia pernah beliau kencing berdiri di tempat tanpa langsung, tidak ada beliau hormat bos, tidak ada. Atau kita mau berdalil dengan hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air dari keimanan, hadis palsu. Kan begitu, tidak ada seperti ini. Nih ya, yang hati-hatinya itu kalau kita kencing, hati-hati jangan sampai ada lubang. Kalau lubang jadi kencing bahaya, nanti ada ularnya. Iya, jangan dikencingi lubang. Hindari. Apakah tape termasuk khamr atau alkohol? Karena sifatnya dapat memabukkan. Tape itu memabukkan? Tidak memabukkan. Dia tidak memabukkan. Kecuali disimpan 1 bulan atau 5 bulan mungkin memabukkan. Karena itu sudah basi sekali. Iya enggak? Rasanya sudah panas. Tapi kalau yang orang jual yang simpan sudah sewajarnya baru matang dikenai ragi. Ya? Rasanya sudah berubah sedikit tapi tidak sampai memabukkan itu belum. Belum. Kalau disimpan memabukkan baru. Iya. Dia enggak bisa dikatakan tape itu memabukkan. Enggak. Nanti disimpan lama baru memabukkan. Karena ya apapun disimpan lama pasti memabukkan. Sayur asam kalau disimpan lama memabukkan. Iya kan begitu? Iya. Sama dengan balok. Iya kan? Kalau baru turun kan udah memabukkan. Kita minum. Tapi coba tanam di tengah matahari 1 pekan. Iya kan? 1 bulan. Yang orang minum itu yang memabukkan yang sudah pahit. Itu kan yang mereka simpan. Yang mereka simpan. Bukan yang baru diturunkan. Di saat baru diturunkan halal. Dan kalau sudah disimpan sampai memabukkan haram. Ini masya Allah. Tulisan ditulis tapi di tengah-tengahnya terlalu banyak dihapus. Jadi saya pusing sambungkan. Iya. Bagaimana cara mengenali asatidah yang benar? Hah. Benar menyampaikan ilmu agama sesuai Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Iya. Cara mengenalnya. Tentunya bukan dengan punya jenggot yang panjang, sorban yang besar, ya, selalu pakai jubah, bukan. Ya. Kita cara mengenalnya, intinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ar-rijal tuzan bil haqqi. Bahwa orang itu kita timbang dengan yang dia sampaikan. Kalau dia sampaikan adalah Al-Qur'an, hadis Nabi, di atas pemahaman para sahabat, maka itu adalah orang benar. Ditambah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, kalau orang dulu begitu seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan kapan orang menyampaikan Al-Qur'an, Sunnah di atas pemahaman salaf, maka dia orang benar. Dia adalah orang yang benar. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan lagi 1 ciri lain. Setelah menjelaskan hal itu. Bahasirinya, ciri-ciri orang benar itu adalah hanya Al-Quran, Sunnah yang dia ingin majukan. Sebagaimana syiar ahli bid'ah kata beliau, ciri-ciri orang yang tidak benar, insya'ul qawul yuwalu wa yu'adu alaih. Ini ciri-cirinya nih. Ciri-ciri orang yang tidak benar, dia akan memunculkan sebuah ucapan, sebuah fatwa. Sebuah fatwa, bukan sebuah Al-Quran atau sebuah hadis. Ciri-ciri ahlul bid'ah, orang yang tidak benar, yang selain ini nanti benar. Kata Ibnu Taimiyah, ciri-ciri orang yang tidak benar dari para da'i itu, dia adalah orang yang memunculkan sebuah fatwa, cinta benci di atas fatwa itu. Cinta bencinya di atas apa? Fatwa. Jadi yang dia munculkan di permukaan, ini fatwa. Masyaikh, kibar bumbunya. Kalau ada yang di atas ini, kita cinta dia. Tapi kalau ada yang tidak mau menerima ini fatwa, kita benci. Ini ciri-ciri orang yang tidak benar. Walaupun dia mengajak Al-Quran, Sunnah, ya, dia sampaikan Al-Quran, dia sampaikan Sunnah. Tapi kadang kalau ada orang menyelisihi pendapatnya, dia benci. Sebagaimana kalau ada orang yang sesuai dengan pendapatnya, dia cinta. Dia cinta. Sudah itu tandanya. Itu tandanya. Tanda orang yang tidak benar. Ditambah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala lagi, walaupun ini agak jauh juga ya, agak sulit sebenarnya kalau kita melihat di awal kali pandangan. Bahwa orang yang benar itu kalau dia menyampaikan yang benar, sihatul mu'taqad. Ya, wassalamatul maksud. Keyakinannya sahih terhadap ayat, terhadap hadis, kemudian tujuannya adalah sehat. Karena kadang ada orang sampaikan yang benar Al-Quran dan Sunnah, maksudnya ada sesuatu. Ada sesuatu. Makanya nanti ciri-cirinya kalau ada sesuatu maksudnya, ciri-cirinya dia akan menyampaikan hadis yang sesuai dengan pendapatnya. Kalau tidak sesuai, dia tidak mau singgung. Nanti ada orang tahu. Ini ciri-ciri saja yang diberikan oleh ulama kita. Walaupun dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Lihat iblis ketika datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mengajarkan ayat kursi. Bukan main-main yang diajarkan. Ayat kursi diajarkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Sodaqoka wa kadib wa kadub. Dia dalam hal yang dia ajar benar, tapi dia sendiri pendusta. Maksudnya seperti itu. Jadi benar Al-Quran yang dia sampaikan, benar hadisnya sahih, tapi orang itu adalah pendusta. Karena kenapa? Kadang yang dia sampaikan karena kebutuhannya. Itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri. Jadi bisa dilihat seperti itu. Kalau orang yang bicara apa adanya, sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang disembunyikan, mau untuk orang baru atau orang lama. Sudah, itu orang benar. Itu orang benar. Bagaimana cara agar menyampaikan ke orang tua agar bertauhid dan agar tidak ke tempat-tempat peramal atau dukun? Dilihat ya, tergantung nanti bagaimana yang mudah diterima. Kalau orang tua mudah diterima, kalau kita bilang, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, kita ya simpan buku atau apa di rumah tentang tauhid, ya, seperti misalnya kita simpan mulakhot kitab tauhid terjemahan di rumah. Siapa tahu kadang dia lihat, dia baca. Ya, dia lihat, dia baca, dia dapat hidayah dengan buku itu. Ya, begitu saja, tergantung nanti cara yang cocok. Kita sendiri yang tahu keadaan orang tua. Yang tahu keadaan orang tua. Apakah dia mudah dikasih tahu atau tidak. Bagaimana hukum jika seorang membaca bacaan pelaris jualan dan mempercayai bacaan itu pembawa rezeki? Tapi bacaan itu Al-Quran yang entah dari mana asal bacaan itu. Terkadang ada di buku Fadilah Amal. Jika dinasehati jawabannya bacaannya bacaan Al-Quran, jadi katanya tidak apa-apa. Iya, masya Allah. Ini pertama, dia pakai Al-Quran bukan pada tempatnya. Dia pakai Al-Quran bukan pada tempatnya. Yang kalau dia hanya meyakini itu adalah sebab dagangannya laris, maka syirik asghar. Kalau hanya diyakini adalah apa? Sebab. Pertama tadi salah tempat. Ya. Yang kedua, kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, dia telah jatuh dalam syirik kecil. Ya, hanya menggugurkan, belum kafir tapi gugur amalannya. Kalau dia meyakini hanya itu yang memberinya rezeki, bukan Allah, tapi karena tidak baca atau karena baca, maka syirik besar, dia keluar dari Islam. Kalau dinasehati tidak boleh dan dia katakan itu kan dari Al-Quran, kita katakan saja secara akal bahwa kamu menjual ayat-ayat Allah untuk membeli, untuk mendapatkan apa? Dunia. Dan itu tercela. Ayat-ayat Allah itu tidak dijual. Ya kan? Ini kadang juga harus diingat ya, sebagian teman-teman juga seperti itu. Ya? Dia katakan kalau ketika menawar barang ke ikhwah, ya sebab masuk surga itu kan kamu antum muda dalam menjual. Iya. Ya kan? Pergi melamar anak perempuannya orang, bahkan hadis ketika naik uang 50 juta uang apa naiknya? Dia bilang, ya yang paling berberkah itu kak, yang paling sedikit maharnya. Nabi bersabda, dia menjual hadis untuk dirinya. Tidak boleh. Bilang saja, saya tidak mampu sekian pak. Tidak usah kita bawa-bawa hadis ketika melamar. Itu namanya menjual Al-Quran, menjual hadis Nabi. Jual agama untuk dapat dunia, perempuan kan dunia. Tidak boleh. Kalau mau tawaf, tawaf yang pakai agama. Ya, jadi yang melakukan seperti itu dan seperti ini semuanya salah. Itu masuk dalam menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan itu diharamkan dalam syariat. Udah? Jam berapa tadi kita bilang? Jam 3. Udah jam 3. Udah? Jika bencong lewat, lalu seseorang menyatakan bikin celaka, walaupun dalam keadaan bercanda, apakah ia sudah tidak bisa mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Ini ucapan ini karena ketauhidannya tidak sempurna. Ya kan? Ucapan seperti itu muncul apa? Karena kalau tauhid bagus, pasti itu. Kalau lihat apa-apa, tidak ada yang bikin celaka. Ini kan walaupun bercanda, tapi tauhidnya kurang bagus. Ini bisa mengurangi, bisa masuk dalam tiaroh, walaupun bercanda. Walaupun bercanda. Kita cukupkan, alhamdulillah sudah habis waktu yang diberikan. Sampai jam 3, tapi sudah lewat 4 menit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya sudah menjawab dari Bapak. Maka, berakhirlah pertanyaan.